Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumil wa ba'du. Sebelum kita lanjutkan tentang masalah ilhad berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilhad berkaitan dengan, ketika menjelaskan ilhad berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyim menambahkan bentuk yang kelima, yaitu mencintai Allah dengan sifat-sifat keburukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan mengatakan Allah terbelenggu, Allah miskin, dan ya, kita lanjutkan dengan al-ilhad di ayat ini. مُعِينٍ لَهُ أَوْ مُعِينٍ لَهُ فِيهَا وَالْإِلْحَادُ بِقِسْمَيْنِ حَرَامٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُهَاجِبًا لِلْمُلْحِدِينَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَوْلُهُ الَّذِينَ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمِنَ الْإِلْحَادِ مَا يَكُونُ كُفْرًا حَسَبَ مَا تَقْتَدِيهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Adapun ilhad, penyelewengan berkaitan dengan ayat-ayat Allah, maka ayat Allah itu ada dua macam. Itu ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah maja'at bi rusul min ahkam, berbagi hukum yang dibawa oleh para rasul. Demikian juga berbagi berita. Kemudian yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah apa saja yang Allah ciptakan dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Adapun ilhad, penyelewengan ayat syar'iyah, maka adalah tahrif dengan menyelewengkan tafsirnya, ya, menafsirkannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, atau tidak percaya mendustakan berita yang dibawa oleh ayat syar'iyah atau durhaka dengan hukum yang terkandung dalam ayat syar'iyah. Kemudian penyelewengan dalam ayat kauniyah adalah menisbatkan makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan hujan kepada bintang, ya, menisbatkan gempa bumi hanya sekedar fenomena alam, rutinitas, bukan suatu hal yang diciptakan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini adanya partner bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi, atau meyakini adanya pembantu dan penolong bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan berbagai makhluk. Ilhad dengan dua macamnya, ilhad tentang nama Allah ataupun tentang ayat Allah, hukumnya haram. Ya, karena Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan ilhad. Untuk orang yang melakukan ilhad terhadap nama Allah, Allah mengancam dengan mengatakan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, mereka akan dibalas atas amal yang mereka kerjakan. Dan firman Allah, ya, orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat kami, la yakhfawna alaina, di dalam mereka sama atas kami, artinya kami tahu betul mereka. Apa menyuruh binari, apakah orang yang dicampakkan ke dalam api neraka itu lebih baik, ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada kiamat, ikmal masyidum, beramal kalian, bagaimana kalian sedaki inam bimad akmalu dan bersih, sejak kalian mengetahui, melihat apa saja yang kalian lakukan. Peminat ilhad dan ilhad itu ada yang statusnya kekafiran, sebagaimana yang statusnya kemaksiatan, ya, sesuai dengan tuntutan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ilhad dalam artian duhaka kepada hukum-hukum, nah, hukum-hukum ayat syariah misalnya, maka ini boleh jadi adalah kemaksiatan yang tidak sampai derajat kekafiran. Kemudian bab yang keempat adalah bab bayan sihati mazhab salaf wa butlanil qawli bi tafdhil mazhab al khalaf fil ilmi wal hikmati ala mazhab salaf. Dari sisi penjelasan tentang benarnya sahnya akidah salaf dan tidak benarnya ucapan yang menganggap bahasanya akidatul khalaf, mazhabul khalaf lebih baik daripada mazhab salaf, lebih baik dalam masalah ilmu dan hikmah di atas dibandingkan mazhab salaf. Ya, rezeki. Sabab makhluk di bayan dari pesisalam di wadid dan jalil ala wujud di ahdi bila. Amma kuna fa'idha la nuridu al-mubarina ala anna masalah salafi wal masalah sahibu wa dari kami wajnani. Al-awal anna mazhab salafi dalla alaihi kitab wa sunnah. Fa inna man tatabba'a tariqatahum bi ilmin wa adlin wajadaha muqawman wa kan lima fil kitab wa sunnati jumlatan wa tafsilan wa labudda. Fa inna Allah ta'ala anjala kitabah yudabbir nasu ayatihi wa ya'malu biha in kanat ahkaman wa yusaddiqu biha in kanat akhbaran. Wa la raiba anna aqrabal nasi ila fahmiha wa tasdiqiha wal amali biha kullu salafin. Di anna haja fi lughatihim wa fi asrihim wala jama'a wala jama'a kan yakunu aqlan nasi. Nah, setelah kita bicarakan, telah kita sampaikan penjelasan tentang bagaimana kasarul salat dalam asma bersifat, dan telah kita sebutkan dalil wajibnya berpegang dengan tarkatus salat. Adapun di sini, di bab ini, maka kami ingin mubarhin untuk menyampaikan burhan dan bukti bahasanya mazhab salaf adalah mazhab yang benar, akidah salaf adalah akidah yang benar, wadhal ikum min wajahain, dan bukti tersebut ada dua hal. Yang pertama, mazhab salaf itu dalla alaihi kitab wa sunnah. Dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah adalah dalil benarnya mazhab salaf. Karena siapa saja yang menelusuri tarkatus salaf, dia telusuri fi ilmin wa adlin, dengan ilmu dan adil dan objektif, wajadah, maka akan dijumpai bahasanya tarkatus salaf, akidatus salaf itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, jumlatan wa tafsilan, secara global sesuai dan secara rinci pun sesuai. Wala budda, dan ini adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Karena Allah subhanahu, karena Allah Taala menurunkan Al-Quran supaya manusia merenungkan ayat-ayatnya dan supaya manusia mengamalkannya jika ayat tersebut berisi hukum, perintah dan larangan. Dan supaya manusia percaya dengan apa yang Allah sampaikan jika ayat tersebut berupa berita. Walaupun pada tidaklah dilakukan bahasanya manusia yang paling dekat ila fahmiha wa tasdiqiha, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan mempercayainya dan beramal dengannya adalah salaf. karena ayat-ayat tersebut menggunakan bahasa mereka dan turun di zaman mereka. Fala jarma, maka tidaklah aneh ayakunu alaman nas, jika mereka adalah manusia yang paling tahu pemahaman yang tepat untuk ayat-ayat Al-Quran, dan mereka adalah orang yang paling lurus dalam beramal, lurus di sini apa ya, tepat dalam, paling sesuai dalam masalah beramal, tidak ada yang menyimpang amal mereka dari apa yang dituntutkan dan diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Baksono. Ayubola. Ayubola. Ina kafah bila dalam ibu ayatuna bila kola mukalamu atau bila kola berkolatu bersama ibu tidur. Yalzamu yalzamu alaihi. Yalzamu. Yalzamu alaihi ayatuna Allah wa Rasuluhu bersama ibu dan awaluna ina muhajirina wa rasul pada takalamu bila kiri kasihan atau dalam walau yang takalamu marwatan wasiatan Butlani. Nah, alasan yang kedua, kita katakan bahasanya kebenaran dalam masalah ini dalam masalah akidah boleh jadi adalah apa yang dikatakan oleh salaf ataukah apa yang dikatakan oleh salaf manusia belakangan yang tidak sejalan dengan salaf. Butlani batilon, dan pilihan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah satu hal yang tidak benar. Ya'ana yalzam alaih, karena konsekuensinya berarti Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali berislam yaitu Muhajir dan Ansar, berarti mereka telah berbicara menyampaikan kebatilan keserihan, maka perkataan mereka boleh jadi perkataan yang tegas menunjukkan kebatilan atau perkataan yang zahirnya menunjukkan kebatilan. Dan mereka salah tidak pernah berbicara meskipun barang sekali menyampaikan kebenaran yang wajib diikuti. Baik dengan kalimat-kalimat yang tegas, yang pasti, walau zahiran, ataupun kalimat-kalimat yang zahirnya adalah kebenaran. Sehingga keberadaan Quran dan Sunnah adalah murni bahaya untuk pokok agama. Dan membiarkan manusia tanpa Al-Quran dan tanpa sunnah Nabi itulah yang lebih baik. Wa'akwam dan lebih lurus. Karena ternyata Al-Quran dan sunnah tidaklah mengantarkan orang kepada hak. Orang bisa mendapatkan hak tanpa Quran dan sunnah. Fa'adudayul fuslan, maka ini adalah perkataan yang sangat-sangat batil. Iman. Ada wafat kala batul akhiyai dari batul salati aslam. Matahari batul halaku salati aklamu wa akamu. Wamaca urajal poli amroni. Allah walu ikhwadu kodiri abadi lahir lahu nasubu nasi angkasi jati anawa ta'ala alaih salahu kumasul amri sifatun hafidiyatun dalat alaiha haji mususi. Katani ikhwadu ruh anak dari kota Salafi dia agamano dimujar di al-fadhi khusus sifati menggoyari sebati makna jahat payah kekuasa lu jahiran bayinahan kumina di al-fadhi di al-fadhi di al-fadhi jauhtara la makna lahan wahajini dari kota Salafi ala jahmihi wabayna anak jita binuskin khususi ma'aniyah wakalitu gafiroha adala ala sebati sifati lillahi wahadihi liya tarikatul khalafi wala raiba anna ikbata ma'anin khususi ablaghu fil ilmi wal hikmati min isbati al fazil jawfa'a laisa laha maknan wa min sama rubiyu tarifat al khalafi fil ilmi wal hikmati ala tarifat al salafi. Nah, demikian waqad qala ba'dul aghbiya, dan sebagian orang yang dungu telah berkata, kata besar lab aslah metode salaf dalam masalah asma wa sifat dan dalam metode yang lebih selamat. Namun metode khalaf itu yang lebih ilmiah dan lebih bijak. Bahwa soal dan kaul dan pangkal yang menjadi penyebab timbulnya ucapannya dari dua hal. Yang pertama adalah keyakinan orang yang mengucapkan disebabkan subhat yang fasid yang ada pada dirinya, yang berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala laisa fi nafsil amri, pada hakikat nyatanya tidak memiliki sifat hakiki yang terkandung dalam dalil. Dan yang kedua, orang yang mengucapkan kalimat tersebut berkeyakinan bahasanya tarikatul salaf adalah iman dengan semata-mata lafaz nas-nas sifat min ghair, tanpa menetapkan makna bagi nusus sifat, tanpa menetapkan makna bagi alfa nusus sifat alias apa? Tafwid. Maka orang yang mengucapkan ucapan tadi beranggapan bahasanya akidatul salaf dalam asma wa sifat adalah at-tafwid, itulah mengimani semata-mata lafaz dan tanpa lafaz tersebut tanpa makna. Mengimani Allah yanzil ila sama'i dunia. Apa itu yanzil? Tidak tahu. Tidak diterjemahkan, tidak diartikan, tidak dimaknai. Lafaznya saja diimani. Ini tarkatul tafwid. Dan dianggap oleh sebagian orang, dianggap sebagian orang, oleh sebagian as'ariyah, dikira ini adalah tarkatul salaf. Faya bapa'al amru, maka tersisalah keadaannya da'iran antara dua pilihan, berputar di antara dua pilihan. Yang pertama adalah kita mengimani lafal-lafal yang kosong tanpa makna, inilah terputus salah ala zakni menurut anggapan orang tolol itu. Yang kedua adalah kita tetapkan makna linusus bagi nas sifat yang makna tersebut menyelisih makna zahirnya, yang makna zahirnya dan menunjukkan akan adanya sifat bagi Allah. Ini adalah metode khalaf, yaitu tahrif. Nusbit linusus ma'anin tukhalif zahirah. Tahrif. Mengatakan yatullah adalah kekuasaan Allah, nikmat dan anugerah Allah. Mara adalah menghukum dan seterusnya. Karena mereka beranggapan bahasa di hadapan mereka ada dua metode, metode salaf yaitu tafwid, ataukah metode khalaf yaitu tahrif. Maka kemudian mereka simpulkan tidaklah diragukan bahasa ini menetapkan makna bagi nusus itu ablad fil ilmi wa hikmah. Ya, lebih hebat dari tinjauan ilmiah dan hikmah daripada hanya mengakui lafaz yang kosong tanpa makna. Maka dari sana fadlah hadalah wabiyu, si dungu itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan tarkatul salaf akidatul tarkatul khalaf, akidat khalaf dalam masalah ilmu dan hikmah daripada akidatul salaf. Ini sebabnya karena salah persepsi tentang bagaimanakah akidah bersalah. Dikira akidah bersalah adalah tafwid, padahal tidak demikian. Akidah bersalah tafwid, namun tafwid kaifiyah, bukan tafwid makna. Akidah bersalah itu tafwid, namun tafwidnya tafwid kaifiyah wal haqiqah. Bagaimanakah bentuk tangan Allah ini wa'ala. Adapun makna yaitullah adalah tangan Allah, maka akidah bersalah mengimaninya. Ya, Wildan. Wa qawlu hadzal khubiyyi haqqan wa batilan, mengandung perkataan yang hak dan perkataan yang batil. Inilah sikap adil, meskipun yang ngomong itu hobi, namun tidak kita katakan semuanya salah. Kalau ada benernya diakui, yang sini benar, yang ini salah. Inilah sikap adil, tidak-tidak bukan gara-gara enggak suka dengan si hobi, kemudian semua omongan dia kita katakan batil. Nah, namun jika memang ada benarnya kita akui, yang kalimat ini benar, yang itu salah. Tidak semuanya gara-gara diucapkan oleh orang yang hobi yang kita benci semuanya salah semua. Dan kita tidak mau mengiktiraf, tidak mau mengakui kebenaran apa yang dia katakan. Namun melihat contoh sikap adil ahlu sunnah. Fa'amal haqqu adapun pernyataan yang benar adalah dalam kalimat inna madhhab as-salaf aslah. Ya, madhhab as-salaf itu yang lebih menyelamatkan. Yang lebih selamat, hak, ini kalimat yang hak, kita akui, kita katakan ini adalah hak, tidak kita tutup-tutupi. Orang hobi yang ngomong benar, ya kita katakan benar. Alul kita mengatakan kalimat yang hak, kita katakan hak. Orang kafir kalau mengucapkan kalimat yang hak, maka kita katakan itu hak. Kita kemudian kita tutup-tutupi, batil semua, tidak ada yang benar, tidak demikian. Wa amal batil adapun kalimat yang batil adalah pernyataan bahasa ini matabul akhlak itu lebih ilmiah dan lebih bijak. Dan penjelasan tentang modelnya kalimat yang kedua ini ada dari beberapa sisi. Yang pertama, kalimat yang kedua itu membatalkan kalimat yang pertama. Itu bahasanya akidatus salaf dalam asma wa sifat itu aslah. Karena jika akidatus salaf itu aslah lebih selamat, maka konsekuensi kalau lebih selamat haruslah a'lam wa ahkam. Lebih ilmiah dan lebih bijak. Karena tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Orang itu bisa selamat kapan? Jika punya ilmu tentang sebab-sebab selamat. Dan orang itu bisa selamat kapan? Dia berlaku yang hikmah, yang tepat, berlaku dengan baik dan bijak ketika dia meniti sebab-sebab tersebut. Maka sesuatu yang menyelamatkan haruslah sesuatu yang lebih ilmiah dan lebih bijak. Lebih halal maka dengan penjelasan ini, ya tapi yang jelaslah bahasanya yang benar, akidatus salaf itu lebih menyelamatkan, lebih ilmiah dan lebih bijak. Wa huwa lazimun li hadzal ghufi, dan ini adalah kesimpulan yang wajib disimpulkan oleh si tolol itu luzuman, sebuah kesimpulan la mahida anhu yang dia tidak bisa lari darinya. Kalau telah kita jelaskan, bantahan tadi, maka tidak ada pilihan bagi si Paul itu kecuali mengakui bahasanya atau satu salat aslam a'lam wa ahkam. Kemudian yang kedua, keyakinan si Dungu tadi bahasanya Allah tidak memiliki sifat yang real, yang dalilnya adalah berbagai nas, adalah keyakinan yang fasid. Karena keyakinan ini dibangun di atas syubhat yang tidak benar. Wali anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qaddafata lahu, Allah memiliki sifat kamal, sifat sempurna, sifat terpuji. Demikian menurut akal sehat, menurut indra, fitrah, dan dalil wahyu. Bibit. Amal dalalatul akli ala tubuh sifatil kalami lillahi mutawajah buhu ayyukola ikulla mawjudin inna kulla mawjudin inna kulla mawjudin fil khariji fala buddha ayyakuna lahu sifatan imma sifatu kalami ayyakuna lahu sifatun ayyakuna lahu sifatun imma sifatu kamalin wa imma sifatu nafsin wasani batilun binisbati ila rabbi al-kamilin mustahiki lil ibadati wa bidhalika istadallahu ta'ala ala butlani uluhiyatil aslami bisifatiha bisifati nafsi wal ajzi bikawniha la tasma'u wala tabsaru wala tubsiru wala tubsiru wala tanfa'u wala tadurru wala tadurru wala takluku wala tansuru faida batilusani faida batolasani faida batolasani ta'inul ta'ayyanal awalu wa huwa subutu sifatil kamali lillahi thumma innahu qad sabata bil hassi wal hissi bil hissi wal musyahadati musyahadati wal musyahadati anna lil makhluq anna lil makhluqi sifati kamali wallahu subhanahu wallazi aqau iyahu famukti al kamali ula bihi aula bihi aula bihi. Ya, dalil bahasanya Allah memiliki sifat sifat yang ada pada Allah adalah sifat sempurna. Tadi dalilnya ada empat: akal sihat, dalil indrawi, dalil fitrah, dan dalil wahyu. Ya, maka adalah dalil akal yang menunjukkan adanya sifat sempurna bagi Allah, bahwa cuma ke penjelasannya, ayyukal, adalah kita katakan sebagai berikut. Semua yang wujud, semua yang ada, bil khaliq di alam nyata. Semua yang wujud, bil khaliq di luar. Di luar apa maksudnya? Di luar imajinasi. Apa itu di luar imajinasi? Alam nyata. Maka semua yang ada di luar alam imajinasi alias di alam nyata, la Buddha ayakuna lahu sifat. Ya, pasti punya sifat. Ya, pasti punya sifat. Tidak dijumpai satupun wujud di alam nyata yang tidak punya sifat. Ya, pasti punya sifat. Minimal sifatnya adalah wujud itu sendiri. Minimal sifatnya adalah wujud itu sendiri. Seandainya tidak punya sifat apapun, maka pasti punya sifat. Yaitu sifat wujud, sifat ada. Padahal, ya pasti lebih dari sekedar punya sifat wujud. Ada warnanya, ada bentuknya, itu pasti. Nah mungkin cuma ada satu benda di alam nyata yang sifatnya cuma satu, yaitu wujud. Wujudnya tanpa bentuk, tanpa warna, tanpa. Maka semua yang ada di alam nyata pasti punya sifat. Dan sifat tersebut ada dua kemungkinan. Bisa jadi sifat sempurna, sifat terpuji, ataupun sifat kekurangan, sifat tercela, sifat yang buruk. Dan kemungkinan yang kedua adalah satu hal yang tidak benar untuk Allah, Rabb, yang merupakan Rabb, pencipta dan pengatur alam semesta, yang sempurna, yang berhak untuk diibadahi. Karena zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang punya sifat sempurna. Tidak berhak sesuatu yang tidak punya sifat sempurna diibadahi. Itu tidak berhak. Maka konsekuensi kalau kita meyakini bahasanya Allah itu berhak untuk diibadahi, Allah punya sifat sempurna. Kalau dia mati, sifatnya mati, itu apa sih? Diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Kalau dia bodoh, entah apa disembah. Maka konsekuensi dari keyakinan bahasanya Allah adalah berhak untuk mendapatkan ibadah, dia adalah zat yang memiliki sifat sempurna. Sifat-sifat terpuji. Dia mengetahui, dia melihat. Kalau tuli, entah apa yang kita sembah. Tidak berhak untuk disembah. Wabidzalika, oleh karena itu maka Allah berdalil tidak benarnya uluhiyah al-asna, tidak benarnya penyembahan terhadap berbagai berhala. Ya, dalilnya kata Allah karena berhala tersebut bersifat dengan sifat kekurangan wal ajiz dan sifat ketidakmampuan. Berhala-berhala tersebut tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan manfaat, contohnya memberi kesembuhan, tidak pula bisa menimpakan bahaya, contohnya membuat sakit. Orang-orang yang menyembahnya tidak mencipta dan tidak memberikan pertolongan atau kemenangan bagi para penyembahnya. Fa idza batala tsani, maka jika kemungkinan yang kedua itu sudah batal, ta'ayyan al-awwalu, maka kemungkinan pertama adalah sebuah ketidaksayaan, yaitu subutu sifatil kamal lillah, adanya sifat-sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah miliki adalah sifat-sifat sempurna. Kemudian yang kedua adalah dalil indrawi, dalil hissi. Maka sahabat dalil hissi telah terbukti bil hissi dengan indra wal musyahadah, dan bisa kita tonton sendiri bahasanya makhluk itu punya sifat sempurna. Manusia melihat, mendengar, bisa punya ilmu, ini sifat sempurna. Jadi adalah makhluk ciptaan Allah, Allah lah yang memberi sifat-sifat sempurna tadi. Maka jika Allah zat yang memberikan sifat-sifat sempurna kepada makhluknya, maka pemberi sifat sempurna untuk makhluk itu lebih berhak ya, untuk memiliki sifat-sifat sempurna. Masa dia memberikan sifat hidup untuk makhluk, dirinya sendiri mati. Masa dia berikan sifat mendengar untuk makhluk, dirinya sendiri tuli. Gimana ini? Ya kalau dia bisa memberikan sifat mendengar untuk makhluknya, maka dia lebih berhak atas sifat mendengar ya, daripada makhluknya. Indra. Wahai dalalah tulis rasi ala subuh di sifat kamal dinahi, falian nufus salimata. Salimata. Falian nufus salimata, majbulatun wa makfuratun ala mahabbatillahi. Wa ta'zimihi. Wa ta'zimihi wa ibadah, wa ibadatihi, wa halu tahabbu, wa ta'zimu, wa ta'budu illa man khulifat annahu mutasafahu. Wa hal tuhibbu wa tu'azimu. Wa ta'budu illa man khulifat man arafta annahu muttasifun muttasifun bi sifatil kamalillah siqati bi rububiyyati wa uluhiyyati wa uluhiyyatihi. Nah, kemudian dalil fitrah yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat sempurna adalah karena jiwa manusia yang masih bersih kotoran dan kerusakan itu majbulatun wa maqturatun, itu memiliki tabiat, memiliki fitrah untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah dan menyembah Allah. Wa hal tuhibbu, apakah Anda mencintai, mengagungkan dan menyembah kecuali sesuatu yang Anda ketahui kalau dia bersifat dengan sifat sempurna yang layak untuk menyandang status sebagai Rabb dan status sebagai Al-Ilah? Tentu jawabannya iya. Maka tidaklah kita cintai kecuali orang yang punya sifat sempurna. Tidaklah kita agungkan kecuali orang yang punya sifat sempurna. Itu jiwa manusia. Dia akan menghormati orang yang punya sifat sempurna. Atau seorang yang dermawan, kita menghormati. Karena ada sifat sempurna pada dirinya. Orang yang pelit, suruh mati. Enggak, pelit. Enggak suruh mati. Ada orang yang punya sifat sempurna. Suka menolong. Untuk kita mencintainya. Menyukainya. Ada pun orang yang tidak pernah menolong. Bahkan gembira kalau orang lain susah. Mungkinkah Anda cintai? Mungkinkah Anda cintai? Tidak mungkin. Yang dicintai adalah sesuatu yang bersifat sempurna. Ada pun dalil syariat, bahasanya Allah memiliki sifat sempurna, maka dalilnya terlalu banyak untuk dihitung. Contohnya dalam firman Allah, Wallahu la ilaha illa huwa, dialah Allah zat yang tiada sembah yang berhak disembah, melainkan dia alimul ghaibi wa syahada, dia adalah zat yang mengetahui hal yang gaib yang tersembunyi wa syahada dan hal yang nampak bisa dilihat tidak gaib, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmanur rahim, dia adalah zat yang besar kasih sayangnya dan zat yang mencintai orang-orang yang berhak untuk menyayangi orang-orang yang berhak untuk disayangi. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tiada sembah yang berhak disembah melainkan dia, dia adalah sang raja Al-Malik, sang raja, Al-Qudus, dan yang suci, yaitu yang terbebas dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Assalam, artinya Abdussalamah minan qa'id, yang selamat, terbebas dari segala kekurangan. Al-mu'min yang membuat beriman, kita secara lain maknanya adalah yang membuat para utusannya itu dipercayai dengan memberikan mukjizat kepada para utusan. Maka membuat iman, membuat manusia beriman kepada para utusan. Al-Muhaimin, yaitu yang jadi saksi atas amal hamba-hambanya. Al-Aziz yang perkasa. Al-Jabbar yang memaksa, artinya memaksa makhluknya untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah ingat, Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak terjadi. Al-Mutakabbir, mutakabbir maknanya yang sombong dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Yang sombong artinya yang tinggi di sini. Yang terbebas dari sifat-sifat yang tidak sempurna, perbuatan-perbuatan yang tercela. Semisal menciptakan makhluk dengan main-main, sia-sia. Maksudnya Allah, amma yusyrikun, dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Wallahul khaliqul bari'u, Allah adalah sang pencipta, al-bari' juga pencipta. Di tafsir lain, yang menciptakan dari ketiadaan, al-musawwir, yang memberikan rupa, yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu berkulit hitam, berkulit kuning, al-musawwir. Lalu asma'ul husna, yang dia memiliki nama-nama yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim, ma'afis samawati wal'ar, tertasbih memuji Allah, semua makhluk di langit dan di bumi, dan dia latima perkasa, latima bijaksana. Walau matalul a'la fi samawati wal ardh, dan bagi Allah sifat-sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi. Allahu ladzi ayat kursi, Allah zat yang sembahan yang tidak ada sembahan yang berhak sembah melainkan Dia. Al hayyu, zat yang hidup. Al qayyum, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya ketika ngantuk dan tidak pula tidur. Lalu menjadi milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Mandal dari yashfa'u indau ila bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat dari Allah kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu Allah mengetahui mabayna aidihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di depan mereka. Dan apa yang ada di belakang mereka. Allah yang mengetahui manakah urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Urusan dunia dan urusan akhirat. Allah mengetahui urusan dunia dan urusan akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan manusia tidaklah mengetahui sedikit pun ilmu Allah illa bima syaa'a, kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursi samawati wal 'ard, kursi Allah yaitu dua telapak tempat untuk dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tafsirat Ibnu Abbas, itu meliputi langit dan bumi. Dan dia tidaklah kesusahan untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dia maha tinggi lagi maha agung. Contoh yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu safar, ketika Nabi dan para sahabat bersafar, dan mereka bertakbir setiap kali jalan menaik dan bertakbir setiap kali jalan menurun. Namun mereka bertakbir dengan suara yang kencang, yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas arfi'u ala anfusikum, sekalian manusia sayangilah diri kalian sendiri. Setelah kita safar capek-capek, teriak-teriak, tambah capek. Tidak perlu lah, saya ingin diri kalian. Tidak perlu kalian susahkan diri kalian sendiri. Fa'inakum la tada'una asama wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli. Wala ghaiba, tidak pula zat yang jauh. Sehingga harus teriak-teriak. Namun kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, basiran maha melihat, qariban dan dekat. Kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Innala ditada'una, sesungguhnya zat yang kalian seru, yang kalian panggil, yang kalian berdoa kepadanya, itu lebih dekat pada diri kalian, yaitu ilmunya dan penguasannya, daripada leher unta-unta yang kalian kendarai. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut zikir dengan doa. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut zikir dengan doa. Karena yang dimaksud dengan fa'inakum la tada'una adalah takdir mereka para sahabat ketika sedang naik dan takdir mereka ketika sedang menurun. Kita berzikir. Namun di sini disebutkan doa. Itu doa ul ibadah. Itu doa ul ibadah. Karena doa itu ada dua macam, doa ul masalah dan doa ul ibadah. Dan semua ibadah dan doa adalah doa. Ila khairi dzalika min al-ayat wal ahadits dan ayat dan hadits yang lainnya. Fitri. Awas salim. Al-wajh al-thalith أنا اعتقاده أن طريقة السلف تترك الإيمان بأفاظ النصوص بغير إثبات بإثبات معناها اعتقاد باطل كذب كذب على السلف فإن السلف أعلم الأمة وأبلغهم إثبات معاليها اللائقة في الله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. نعم. Yang ketiga, punya keyakinan orang tersebut bahasanya akidah salaf adalah semata-mata mengimani lafaz khusus, lafaz nas sifat tanpa menetapkan maknanya alias tafwid adalah akidah atau keyakinan yang batil dan adalah sebuah kedustaan yang dilabelkan, yang ditempelkan kepada salaf. Karena yang benar salaf adalah bagian dari umat ini yang paling mengetahui tentang dalil-dalil sifat Allah. Mereka sangat tahu lafaz dan maknanya. Wa ablaghuhum fi itsbati ma'aniha, mereka adalah orang yang lebih sungguh-sungguh dalam menetapkan makna sifat yang cekap bagi Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka bahkan salaf adalah ahla, orang yang paling tahu tentang lafaz dan makna nusus sifat. Ya, rahmat. والضلال اليهودي واليوناني فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهودي واليوناني وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته min warasatil anbiya'i wal mursalin. Nah, sisi yang keempat syarat adalah para ahli waris, para nabi dan para rasul. Maka mereka mengambil ilmu mereka, mendapatkan ilmu mereka dari mata air yang buah. Dari mata air, risalah ilahiyah, ajaran kerasulan yang datang dari Allah, dan dari mata air yang memancarkan haqqaiqil iman, sifat-sifat iman, yang memancarkan dan membuahkan rasa takut kepada Allah. Haqqaiqil iman artinya sifatil iman. Rasa takut kepada Allah yang membuahkan rasa takut kepada Allah, yang membuahkan tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan seterusnya. Itulah mata air yang mereka minum. Mata air yang mereka minum, yang mereka adalah risalah ilahiyah, mereka dapatkan di sana. Mereka ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh seorang utusan, dan mereka dapatkan dari mata air tersebut haqqaiqul iman, rasa takut yang tinggi kepada Allah, tawakal yang besar kepada Allah, dan seterusnya. Amma ulaikal khalaq, adapun mereka orang-orang khalaq, maka mereka mendapatkan ma'indahum, akidah mereka, ilmu mereka, itu mereka dapatkan dari siapa? Dari Majusi, dari orang-orang musyrik dan orang-orang sesatnya Yahudi dan Yunani. Fa kaifa yakun, maka bagaimanakah mungkin ahli waris Majusi, musyrikin, Yahud dan Yunani, wa akhihim dan anak keturunannya, apok itu artinya anak burung yang belum bisa terbang aslinya. Alam bisa dikatakan lebih ilmiah dan lebih bijak tentang nama dan sifat Allah dibandingkan ahli waris para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mereka orang-orang salaf yang berakidah dengan menyelisih salaf, alladzi faddala hadzal khufi, yang si tumu itu lebih mengutamakan metode mereka itu salaf dalam ilmu dan hikmah daripada akidah itu salaf. Mereka orang-orang salaf adalah orang-orang yang bingung, orang-orang yang goncang. Dengan disebabkan karena mereka berpaling amma fa'atullah bi Muhammad, dari ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad dengan membawanya yang berisi al-bayinat wal huda, keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk, dan mereka mencari ilmu tentang pengetahuan tentang Allah dari orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita katakan mereka tidak mengenal Allah bi iqrarihi ala nafsihi, berdasarkan pengakuan mereka sendiri dan persaksian umat atas mereka. Sampai-sampai Ar-Razi, Fahru Razi, tokoh besar As'ariyah, dan dia adalah termasuk tokoh besar mereka, Ubay itu tokoh besar Kholaf, Ar-Razi ini tokoh besar As'ariyah, meskipun di akhir hidupnya beliau tobat dan kembali kepada akidah salaf. Mubayyinah, dia menjelaskan hasil akhir dari perjalanan beragamanya kholak dengan mengatakan nihayatu ikdamil ukuli ikol adalah akhir dari langkah keberanian akal atau ikdam di sini artinya mendahulukan akal, hasil akhir dari orang yang mendahulukan akal, mengedepankan akal adalah al-iqad, adalah bundutnya pikiran, ruwetnya pikiran, alias ittirab, alias puncak, alias bingung. Wa akthar sa'il alimin dulalu, dan mayoritas usaha orang-orang yang berilmu adalah sia-sia. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan jiwa-jiwa kami itu merasa terasing dengan badan-badan kami. Bahwa dunianya ada wabal, dan puncak dari dunia yang kami dapatkan adalah gangguan dan bencana. Walau nafakit min fasina tuwa tula umrina siwa anjama nabi qala wa qalu, dan kita dan kami tidak mendapatkan manfaat dari penelitian logika yang kami lakukan sepanjang umur kami selain kami cuma bisa mengumpulkan qila dan qalu. Dikatakan demikian dan mereka mengatakan demikian tanpa memberikan faedah yang berarti. Kemudian Ar-Razi mengatakan laqad ta'amaltu tuqal kalamiyah, sungguh aku telah mentelaah semua metode-metode ilmu kalam dan semua metode-metode filsafat berkaitan dengan masalah ketuhanan. Fama ra'aituha, maka aku tidak jumpai metode-metode tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghilangkan dahaganya orang kehausan. Artinya apa? Tidak memuaskan. Dan aku jumpai ternyata metode yang paling dekat, yang paling mudah untuk berkaitan dengan ketuhanan adalah Tawqatul Qur'an, metode yang diajarkan oleh Qur'an. Iqra, bacalah apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ketika menetapkan sifat-sifat sempurna untuk Allah Ar-Rahman al-Aqsistawa. Ilahiyat adul kalimut tayyib wal amalu salimu yang fa'u. Kepada Allah, perkataan yang baik itu naik dan amal sholat juga naik kepada Allah. Dan bacalah berkaitan dengan peniadaan sifat jelek bagi Allah. Laisa kamitsli syai' wa la yuhituna bihi ilma. Wa man jarraba mitsla tajribati arfa mitsla ma'rifati. Siapa yang pernah mencoba ya sebagaimana pengalamanku, maka dia akan mendapatkan pengetahuan sebagaimana pengetahuanku. Intah sekian perkataan Ar-Razi. Sahih. Hayara. Hayrati. Wa masabih tuja. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما ترزق به على سائر الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لا استحيا man yatlubul muqaranata, man yatlubul muqaranata kaifa bil hikmati bil hukmi kaifa bil hukmi bi tafdili ghairihim alayhim wa bihadha yatabayyanu anna ghairu tasafi aslam wa a'lamu wa a'lamu. Maka bagaimana mungkin metode orang-orang bingung yang mereka mengakui sendiri kalau mereka itu sesat dan bingung dikatakan lebih ilmiah dan lebih bijak daripada Abu Salaf yang mereka Paula Naslat adalah alamul muda, adalah panji-panji hidayah, dan mereka adalah masyarakat ibu duja, mereka adalah pelita-pelita di tengah kegelapan. Alladzina mereka adalah manusia-manusia yang Allah berikan pada mereka ilmu dan hikmah, sehingga mereka menonjol lebih unggul daripada semua pengikut para nabi. Dan mereka salah adalah orang-orang yang mendapatkan hafal ikut iman. Mereka adalah orang mendapatkan hafal ikut iman, sifat-sifat iman. Mereka adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka adalah orang yang demikian bisa tawakal kepada Allah, demikian subuh dan seterusnya. Walulung dan mereka adalah orang yang mendapatkan ilmu yang seandainya jumi'a ilaihi dijejerkan kepada apa yang didapat apa yang dimiliki oleh salaf tadi mahasiswa diwairihim apa yang didapatkan oleh khalaf lestari tentu akan terasa malu orang yang ingin membandingkan jadi dijejerkan untuk orang membandingkan teman tidak layak untuk dijejerkan takwanya salah dengan takwanya di khala ilmunya khala dengan ilmunya salah dijejerkan sama ini saya membandingkannya saja satu hal ya memalukan fakih fakih mukmin maka fakih man tak bisa bersenyum di fakih kita bilir dari ini bahasanya akidah khalaf itu lebih ya, lebih baik hari ini daripada akidah itu salah melakukan komparasi saja memalukan lebih ada yang terbayang maka dengan uraian panjang lebar di atas jelaslah kesimpulan yang bahasanya yang benar akidah itu salah dalam asma sifat aslam a'lam wa ahkam lebih menyelamatkan, lebih ilmiah lebih berdasarkan ilmu dan lebih berdasarkan hikmah. Demikianlah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam.